Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'anda. Ikhwan peserta tahassus a'azanillah wa iyyakum, juga para netizen di mana saja Anda berada yang bergabung bersama kita di sini dalam pembahasan kitab Matan Al-Ajrumiyah bersama syarahnya ya. Kita sudah sampai pada bab Marfu'atul Asma atau isim-isim yang dinasobkan, dan poin terakhir yang kita bahas adalah isim la. La nafi jinsi ya. Taib. Sekarang kita masuk ke bab yang berikutnya, Al-Munada. Al-Munada itu adalah yang dipanggil. Yang dipanggil otomatis ada kata yang memanggil. Hey, bahasa kitanya ya. Hey Zaid. Hey Bung. Bahasa kitanya begitu. Hey Ujang, hey Nyai, hey Neng, kayak gitu. Hey-nya itu disebut huruf nida, huruf seruan. Bahasa Arabnya ya dan akhwatnya. Bisa ya, bisa ae, bisa a. Arojul artinya hey, bung, bahasa kitanya begitu. Ya-nya disebut huruf nida, rajulnya disebut munada. Jadi secara bahasa munada artinya yang diapa? Yang dipanggil. Yuk kita baca Matan Al-Ajrumiyah. Al-Munada. Al-Munada khamsatu anwa'in. Apa artinya? Munada itu ada lima macam. Pertama al-mufradul alam, kedua wan-nakiratul maqsudah, ketiga wan-nakiratu ghairul maqsudah, keempat al-mudhaf, kelima al-musyabbahu bil-mudhaf. Fa'ammal mufradul alam wan-nakiratul maqsudah fayubnayani ala dhammi min ghairi tanwinin. Adapun mufrad alam dan nakirah maksudah mabni dhammah tanpa tanwin. Nahu contohnya ya Zaidu itu mufrad alam. Ya rajulu itu nakirah maqsudah. Terus wassalasatul baqiyah mansubatun la ghairu. Adapun tiga yang sisanya itu mansub, mau tidak mau harus mansub, tidak ada yang lain. Ya. Inilah yang kita akan bahas ya. Jadi Al-Munada ada berapa? Lima. Pertama Al-Mufradul Alam. Kedua Nakirah Al-Maqsudah. Ketiga Nakirah Ghairu maqsudah. Keempat mudhaf. Kelima al-musyabbah. Bil mudhaf. Inilah lima munada. Yang dimaksud dengan al-mufradul alam Tahu mufrad ya? Tunggal. Al-alam itu isim alam. Nama Muhammad, Zaid, Abu Bakar dan yang lain-lainnya. Al-mufrad, munada mufrad alam tadi disebutkan mabni dhammah fi mahalin nasbi, tapi contoh ya Zaidu, ya Muhammadu dan seterusnya. Ini mufrad alam. Ya harfun nida mabniun ala sukun fi la mahala lahu min al-i'rab. Ya. Ya harfun nida mabniun ala sukun la mahala lahu min al-i'rab. Ya huruf nida mabni sukun tidak ada tempat i'rab baginya. Zaidu, Zaidu disebut apa? Munada mabniun ala dhammi fi mahalin nasbi. Zaidu harus u, tidak boleh a atau i, dan tidak bertanwin. Ya Muhammadu, ya Zaidu dan seterusnya. Kedua, nakirah maksudah. Nakirah apa? Artinya umum. Maksudah yang dimaksud. Artinya yang sudah tertentu. Nakirah itu maksud umum itu tidak dikenal. Umpamanya kita ketemu orang, kita gak tahu orang ini siapa, dari mana, karakternya apa. Kita panggil, bahasa kitanya hei bung, kan gitu ya. Hei pak, hei mas, hei bang, gitu kan. Umum nakirah maksudnya tidak dikenal, tapi sudah tertentu yang dimaksud si anu. Nah, ya rajulu, hei bung, bahasa yang kita, hei seorang laki-laki. Ya syakhsu, ya waladu, ya ummu, ya dan seterusnya. Jadi ini juga sama, mabni dhammah fi mahalin nasbi. Ya harfun nida mabni ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Rajulu munada mabniun ala dhammi fi mahalin nasbi. Jadi yang pertama al-mufradul alam wa nakratul maqsudah fayub nayani ala dhammi. Adapun mufrad alam dan nakirah maksudah mabni di atas dhammah. Contoh hai kaum, ya kaum. Kaum kan banyak, tapi kita berbicara kepada kaum tertentu. Kaum ini nih, ada kaum A, B, C, D, tapi kita berbicara ke kaum A. Ya kaum, umum nakirah tapi maksudah. Ya, ini yang kedua. Ketiga, nakirah ghair maksudah. Apa nakirah teh? Umum tidak dikenal. Ghair maksudah tidak dimaksudkan ke orang tertentu, ke person tertentu, ke siapa aja. Contoh umpamanya orang yang buta mau nyebrang gak bisa, minta tolong ke orang yang ada di sana. Ke siapa minta tolongnya? Ke siapa aja. Ya rojulan, ya waladan. Hei ibung, hei mas, hei kang, teteh, aa, sahawenya gitu. Tolong tuntun saya. Ini ghair maksudah. Kita karena main HP sambil jalan, di depan ada sumur, pluk, masuk. Ulah kita, seseorang lah ya, masuk ke sumur. Waduh, untung deet, dangkal, cuma selutut. Kita minta tolong. Somebody help me, kan gitu ya. Somebody-nya tertentu apa tidak? Tidak. Kita teriak, hey, tolong. Ke siapa minta tolongnya? Siapa aja yang lewat. Bisa laki, perempuan, anak kecil, bisa orang dewasa, bisa yang dikenal, bisa yang tidak dikenal. Ya, ya rojulan, sa'idni. Ya rojulan, sa'idni. Jadi yang ketiga, nakirah maksudah mudhaf dan musyabah bil mudhaf harus nasob. Sudah dijelaskanlah. Wal baqiyatu thalathah mansubatun la ghair. Adapun yang tiga sisa, satu, dua, tiga, mas mansub, tidak ada alternatif lain. Nah, ya rojulan, hei bung, hei mas, hei aa, pokoknya siapa aja, ya rojulan. Coba ya Rabb, ya harfun nida, mabniun ala sukun, la mahalla lahu minal i'rab. Rajulan munada mansubun, wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Ya rajulan. Jadi kalau nanti antum ke Arab, mau umroh, mau haji, semoga ditakdirkan semua, minimal umroh, maksimal haji ya. Ada orang yang teriak, ya rajulan, ya rajulan, sa'idni. Itu berarti minta tolong ke siapa? Ke siapa aja yang dengar omongannya, teriakannya ya. Tahu kan membedakan nakirah maksudah dan ghair maksudah? Tahu dari segi makna ya. Kalau nakirah maksudah mah ke orang tertentu, kalau ini mah ke siapa aja. Keempat, munada mudhaf. Huruf nida masuk ke mudhaf seperti wahai hamba Allah. Ya Abdallah. Ya Abdallah, ya. Mansub ya, tidak boleh ya Abdullah. Wahai Abu Bakar, gimana? Ya Aba Bakr. Wahai Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya coba ya Rab. Harfun nida mabniun ala sukun fi la mahalan lahu minal i'rab. Amda munada mudhaf mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhiri wa huwa mudhaf Allahi mudhaf ilaih ya, dan seterusnya. Coba wahai Abu Bakar, ya Aba Bakrin. Ya Rabb. Ya harfun nida mabniun ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Aba munada mansubun wa alamatun nasbihi al alifu niyabatan anil fathi li annahu minal asma'il khamsah wa huwa mudhaf. Terus bakrin mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Contoh lain, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, lalilu tadi ada yang li mana enggak ada lillahi Rasulullah, la saya bilang la lilu bukan hahihu la. Ya Rasulullah, sebab ini munada mudhaf, mudhaf harus mansub. Kelima atau ketiga dari yang nasab ya, musyabbah bil mudhaf. Apa arti musyabbah? Diserupakan dengan mudhaf, mirip. Kalau mirip ya bukan? Bukan, tapi mirip. Anak itu mirip monyet. Monyet bukan? Bukan, cuma miripnya. Mungkin lucunya kasep dia teh. Tapi lincahnya kayak monyet naik pohon teh gitu. Musyabah bil mudhaf serupa dengan mudhaf. Wahai umpamanya penuntut ilmu. Ya ini dulu, ya talibal ilmi. Apa artinya? Wahai penuntut ilmu. Taliba ya, karena apa? Mudhaf. Nah, sekarang ya taliban lil ilmi. Ini mudhaf bukan? Bukan. Tapi taliban dengan lil ilmi ini dua kata yang terpisah. Tapi dari segi makna sama dengan talibal ilm ya. Wahai penuntut ilmu. Ini disebut musyabbah bil mudhaf. Ya harfun nida. Mabniun ala sukun fi mahal ala mahalallahu min al-i'rab. Taliban munada mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun. Lil ilmi ini jar majrur. Baca. Ya tali'an jabalan. Wahai pemanjat gunung, pendaki gunung. Ini dari segi makna tali'u al-jabali. Seperti ini, talibu al-ilmi. Tali'u al-jabali. Wahai pemanjat gunung. Dari segi makna seperti mudhaf, dari segi bentuk kata dalam kalimat ini bukan mudhaf. Nah, ini disebut musyabbah bil mudhaf. Timbul pertanyaan, apa bedanya ya taliban lil ilmi dengan ya talibal ilmi? Ya. Ini juga bisa. Wahai pemanjat gunung, ya bacanya gimana ini? Ya tali'al jabali. Wahai pemanjat gunung. Ya tali'an jabalan. Ini mudhaf dan mudhaf ilaih. Ini musyabbah bil mudhaf. Apa bedanya? Bedanya dari segi makna. Kalau umpama ya talibal ilm, saya bilang umpama ke Didin. Didin penuntut ilmu. Ayo nama. Saya bilang, ngobrol. Ya talibal ilm, isma' la tanam. Isma' isma' kalam, la tanam. Wahai penuntut ilmu, dengar omongan saya, jangan tidur, la tanam. Sudah tertentu. Walaupun saya tidak menyebut nama, tidak menyebut nama Didin, tapi karena lihat Didin tidur, ya talibal ilm, istighfar, la tanam, isma' kalami, gitu ya. Tapi kalau saya bilang ke antum semua, wahai penuntut ilmu, siapa aja, la talib, ya taliban lil ilm. Kita umpamanya mau ke gunung, mau naik, aduh susah, gak ada teman. Ada yang lewat, kelihatan bawa ransel ke atas, kita gak kenal. Kita bilang, ya tali al-jabal, is'admai, wahai pendaki gunung, yuk naik sama saya. Tertentu atau tidak? Tertentu, itu kesian. Hei, pemanjatku kan itu tadi. Tertentu apa tidak? Tertentu. Ya tali al-jabali, isandmai, ilahad al-jabal, umpamanya. Tertentu apa tidak? Tertentu, sudah tertentu itu orang. Tapi kalau saya ngasih training ke para pendaki gunung, tidak di gunung, di gedung gitu ya, di aula, di masjid, lalu saya bilang, wahai pemanjat gunung, ditentukan ke siapa saja, diserukan kepada siapa saja, tidak tertentu. Ya talian jabalan, hal fihi ahad minkum yas'alu ilal jabal gadan ma'i. Ada enggak salah seorang di antara kalian yang mau naik gunung besok bersama saya? Gunung-gunungan, Gunung Selacau. Nah, ya tolian jabalan. Coba ya Rab, ya harfu nida mabniun ala sukun fi mahala mahala lahu minal ya Rab tolian munada mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhiri. Jabalan apa coba? Maf'ulun bi. Jabalan maf'ulun bi. Dari segi makna, oleh karena itu di dalam talian terkandung fi'il dan fa'il. Ya, fi'ilnya tola'a, fa'ilnya musdamir mustatir fihi jawazan taqdiruhu huwa. Nah itu jabalan sebagai maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Begitu. Fahimtum? Nah, inilah lima munada. Dua yang pertama mabni dhammah tapi fi mahalin nasbi. Di tempat nasab tapi dia mabni dhammah, yaitu mufrad alam dan nakirah maksudah. Adapun tiga lagi wajib nasab. Nakirah ghair maksudah, mudhaf dan musyabbah bil mudhaf. Nah, coba antum tulis dan renungkan, kalau sudah fahami, kalau ada yang belum faham ditanyakan. Tadi ya tali'an mengandung fa'il ya Ustaz? Fi'il. Nah fa'ilnya enggak antal Ustaz? Huwa. huwa. Iya, biasanya kamu gitu, enggak ya? Wakil. Enggak, sebab ke orang ketiga yang tidak dikenal. Sebab ini kan ke umum yang tidak dikenal. Ada lagi pertanyaan? Ustaz, kalau munada ini apa berlaku juga untuk misalnya apa hewan gitu, misalnya ya kintu atau iya, kepada hewan, kepada benda mati. Contoh di dalam Al-Quran, hei api, jadilah kamu dingin dan nyaman bagi Ibrahim. Gimana ayatnya? Ya naru kun bardan wasalaman ala Ibrahim. Ya naru, itu masuknya yang mana tuh? Nakirah maksudah. Apinya sudah ditentukan? Udah, api yang mana? Yang diajak bicara. Yang diajak bicara. Atau umpamanya ke gunung. Gunung benda apa? Benda mati. Wahai gunung, bagaimana? Ya jibalu awwibi ma'ahu. Ayat Al-Quran dalam surah Saba ayat 10. Ya jibalu awwibi ma'ahu. Itu munada apa? Nakirah maksudah. Wahai Adam, diamlah kamu beserta istrimu di surga. Ya Adamu, uskun anta wa zaujukal jannah. Ini munada yang mana? Mufrad alam. Ya Adamu, wahai Daud, kami telah menjadikan engkau sebagai khalifah. Ya Daud, dadidu. Kenapa? Mufrad alam. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan. Itu juga Al-Quran surah Sad ayat 26. Wahai Ibrahim, sudah gitu aja. Ya Ibrahimu, Allah berfirman, wa nadat su'ayya Ibrahim. Itu Al-Quran surah As-Saffat ayat 104. Wahai Pak yang maha mengabulkan atau memenuhi seluruh hajat, seluruh kebutuhan. Ya qadiyal hajat. Itu maksud yang mana? Mudhaf. Ya qadiyal hajat. Kalau yang mudhaf berarti harus mansub. Hai Adam, diamlah kamu dan istrimu di surga. Ya Adamu, harus apa? Mabni dhamma fi mahalin nasbi, gitu. Contoh lain umpamanya, wahai Nuh, dia ini bukanlah keluargamu. Kan waktu Nuh sama pengikutnya di perahu terus banjir, kelihatan anaknya tuh, anaknya berenang-renang di tengah banjir. Kata Nuh, hai anakku, irkam ma'ana. Tapi irkab ma'ana, tapi karena ba dengan mim diidghamkan ya, irkam ma'ana. Tapi enggak mau, saya akan lari itu berenang ke puncak gunung selamat. Kata Nabi Nuh, enggak ada yang bisa selamat dari azab kalian. Gunung pun tenggelam. Kebayang gunung setinggi itu ya. apalagi rumah orang gitu ya, sampai terpisah oleh gelombang. Nabi Nuh sedih. Ya Allah, dia keluarga saya. Kata Allah, wahai Nuh, dia bukanlah keluargamu. Qala ya Nuh. Nuh apa? Ya Nuhu. Masuk yang mana? Mufrad alam. Apa ketentuannya? Mabni dhammah fi mahali nasbi. Ya Nuh, innahu laisa min ahlik. Wahai Nuh, innahu, sungguhnya dia ini, laisa min ahlik, bukanlah bagian dari keluargamu. Ada pertanyaan lain? Kalau itu di kalimat ya ayyuhalladzina amanu, Ustaz. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddatsir, dan seterusnya ya. Taib. Ya ayyuhal muzammil. Ayyuhal muzammil. Lalilu. Lu. Ya ayyuhal muddatsiru. Ya ayyuhan nabiyyu. Coba ya Rab. Ya harfun nida. Mabniun ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Ayu munada mabniun ala dhammi fi mahalin nasbi. Jadi masuknya ini. Apa ini teh? Nakirah maksudah. Itu surat itu dimaksudkan apa tidak? Dimaksudkan. Orangnya dikenal apa tidak? Tidak. Ya ayu siapa aja ya. Nah, tapi dimaksud. Ha, mana? Oh ini. Ha disebut huruf tanbih. Al-muzammil badal dari ayu. Al-muzammilu badlu min ayu. Karena badal wal badul minal. Apa namanya? Marfu. Bukan marfu ini. Mabni dhammah ya. Mabni dhammah. Ayuhal muzammilu, ayuhal nabiyu, ayuhal ladhina amanu. Jadi alladhina amanu jumlah sebagai badal bagi ayu. Jadi masuknya kepada nakirah maqsudah. Ada lagi pertanyaan? Ustaz. Iya. Kalau misalnya huruf nidanya ke dua orang misalnya bisa enggak? Kedua orang. Wahai yang umpama yang alam dulu ya. Alam dulu. Isim alam. Ada dua Zaid atau tiga Zaid atau lebih. Kalau dua Zaid apa? Zaidan. Kalau banyak Zaid, Zaidun. Zaidani, Zaiduna. Zaidun, Zaidani, Zaiduna. Wahai dua Zaid, ada orang dua-duanya namanya Zaid. Kenal dekat sahabat. Kita kenal dua-duanya ada di hadapan kita. Ya Zaidan. Wahai dua Zaid. I'rabnya ya-nya huruf nida Zaidan sama seperti Zaidu, seperti mufrad alam ya. Mufrad yang dimaksud mufrad bukan makna tapi kata. Lawan dari murakkab, bukan lawan dari jamak. Sama dengan khobar ya. Ada khobar mufrad, ada khobar jumlah. Walaupun khabar mufrad itu jamak, ya mungkin. Seperti antum muslimun, muslimun itu khabar, khabar mufrad. Walaupun maknanya jamak. Yang dimaksud mufrad itu bukan jumlah, bukan murakkab. Ini mufrad alam juga, mufradnya bukan dari segi makna seorang, tapi tidak murakkab. Tidak murakkab, ya. Nah, sekarang wahai dua Zaid, masuknya kepada mufrad alam. Wahai dua Zaid, ya Zaidani. Zaidani munada mabniun ala dhammi bil alif. Mabniun ala dhammi bil alif. Gitu. Fi mahalin nasbi tetap fi mahalin nasbi. Demikian juga Zaiduna, ya Zaidun. Nah, termasuk nakirah maksudah. Ya muslimu. Wahai seorang muslim. Kalau dua orang, ya muslimani, ya muslimuna. Ada penjelasan dari Syaikhul Utsaimin tentang hal ini. Nah, contoh kata beliau. Kaifa tunadil muslimun, ya muslimuna. In kana yaqsidu nasan bi'ainihim. Wa amma in kana yaqsil umum yaqul ya muslimin. Law qala laka qail muslimun jam'un aw mufrad? Jam'un. Li'annahu nakirah maqsudah. Wal mu'allif qala mufrad wala jam'. Ya harfu nida muslimun munada mabniun alal wawu aw mabniun alal wawu niyabatan an dhammi. Oh, mabniun alal wawu niyabatan an dhammi. Li'anna jam'ul mudzakkar salim fi mahalli nasbi munada. Nun iwadun aitanun filim maksud. Ya rajulan, ya harfu nida. Rajulan munada mabniun alal alif niyabatan anil dhammi. Mabniun alal alif niyabatan anil dhammi fi mahali nasbi. Wa nun iwadun aitanun. Ada lagi pertanyaan lain? Jadi masuknya ke nakirah maksudah. Nah, sekarang gini, yang tadi ya musliman, hai dua orang muslim sudah tertentu, ya muslimun, hai kaum muslimin sudah tertentu. Tapi kalau tidak ditujukan ke komunitas muslim tertentu, ini ke semua masuk nakirah ghair maksudah. Seperti contoh umpah, wahai muslimin, musliminnya tidak ditujukan ke muslim tertentu tapi secara umum, ya muslimina. Jadi masuk ke nakirah ghair maksudah mansub, ya muslimina, ya. Wahai dua orang laki-laki, yang benar ya rajulan, ya rajulaini. Yang mana? Wahai dua laki-laki. Nah, bisa rajulaini, bisa rajulan, tergantung. Dua laki-laki ini tertentu atau tidak, ya. Gitu. Kok bisa tidak tertentu? Ghair maksudah bisa. Pasangan gay. Dua-duanya laki-laki, ya tidak tertentu. Kita ngomong ke setiap pasangan, ya rajulaini, kaitaf alani hadal fi'l khabith umpamanya, ya wahai dua laki-laki, kenapa kau bisa melakukan perbuatan yang buruk tersebut, gitu ya. Nah gitu, bisa aja itu ditujukan kepada orang tertentu, tidak Tidak, tapi kepada semua pasangan gay yang mana aja. Tapi kalau ada dua pasangan gay pakai gaye gitu ya, kita hey dua orang laki-laki gitu kan, ngapain kamu di sini? Itu gimana? Ya rajulani tertentu, tertentu. Na'udzubillah. Di Arafah itu terang-terangan di muka umum. Jadi kalau ada laki-laki berjalan berdua pai gay itu gay. Gitu. Jadi lebih dianggap normal berjalan laki sama perempuan di sana. Suatu saat saya pernah jalan-jalan di Berlin sama orang tersesat. Saya bilang tanya tuh ke orang tuh ada laki-laki di sana lagi menyendiri di taman. Oh jangan jangan, lebih baik ke cewek aja. Loh kenapa? Kalau kita nanya ke laki-laki tempat sepi dianggap itu transaksi. Kalau ke wanita lebih dianggap normal gitu atau PDKT gitu ya. Makanya kalau di sana berdua laki-laki jangan berpegangan tangan. Kalau kita di sana dengan kawan jalan berdua, jangan tunjukkan kemesraan pegangan tangan, pegi tepak toel. Oh dan ini pasangannya. Sebegitu. Ada lagi pertanyaan? Yang idofah apa? Yang di idofah bisa yang dua orang bisa sama. Contoh gimana? Wahai dua orang penuntut ilmu gitu. Ah, coba gimana? Dua orang penuntut ilmu. Ya rojulai. Penuntut ilmu. Ayatol li bayi. Dua orang penuntut ilmu. Satu penuntut ilmu apa? Ya tolibu. Tolibul ilm. Tolibul ilm. Kalau ada ya jadi ya tolibal. Karena mudhaf mansub ya. Dua orang penuntut ilmu apa? Tanpa ya dulu. Toliba ilmi. Ini ya. Asalnya tolibani. Nonnya dibuang. Kenapa nonnya dibuang? Non itu pengganti tanwin pada isim mufrad, padahal mudhaf tidak boleh ada tanwin atau penggantinya. Talibal ilmi. Kalau ini kan sedang rofa, kalau sedang nasob ya tol talibaya apa talibai al-ilm. Asalnya talibai ini kan nunnya dibuang jadi ya talibai al-ilm. Ada ya talibai al-ilm. Irob, antum yang nanya harus bertanggung jawab. Ya harfun nida. Harfun nida mabniun ala sukun la mahalla lahu minal irob. Talibai munada mansubun wa alamatu nasbihi fathatun. Ya muqaddarah. Ya alia alia u niabatan. Lupa lagi ya. Umpamanya tadinya talibain. Umpamanya marartu bi huruf jar atau ra'aitu ya. Ra'aitu. Ini fi'il fa'il. I'rab talibain. Talibaini maf'ulun bi. Subun. Alamatu nasbihi al-ya'u. Niabatan anil fathih. Li annahu isim tasniyah. Isim tasnya. Coba sekarang ini. Talibai. Talibai munada mansubun wa alamatu nasbihi al-ya'u niabatan anil fathi li'annahu ismu tasniyah. Gitu. Wa huwa mudhaf al-ilm mudhafan ilaih. Gitu. Kalau jamak, wahai para penuntut ilmu. Ya tolibi. Tulabal ilmi. Ya tulabal ilmi. Jadi jamaknya taksir, bukan. Sekarang ini. Cari yang jamak muzakkar salim diidhafatkan. Ya muslimi. Mudhaf ilaihnya apa? Ya muslimi Indonesia. Sok muslimi. Muslimi munada mansubun wa alamatu nasbihi al ya'u niabatan anil fathi li annahu jam'u mudzakkar salim. Iya. Wa huwa mudhaf. Iya gitu ya. Fahimt? Nah, ya, ada lagi pertanyaan? Ada pengecualian berarti Ustaz yang mabniun ala domi itu. Kalau yang musanna mah mabniun ala alif gitu ya, Ustaz. Iya, mabniun ala alif niabatan ani dom. Kalau yang muzakkar salim wau al wau niabatan ani dhammi. Itu aja Ustaz. Penegasan. Bukan pertanyaan. Kalau itu teh jadi enggak tanwin ya Zaidun gitu Ustaz. Enggak. Ya Zaidu. Ya Dawudu. Ya Adam. Ya Nuh. Tidak ya Nuhun. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, dianggap selesai bab al-munada. Jadi munada yang mansub adalah munada yang tiga jenis ini. Nakirah ghair maksudah, mudhaf, dan musyabbah bil mudhaf. Adapun yang dua, mufrad alam dan nakirah maksudah, mabni dhammah kalau dia mufrad. Kalau dia tasniyah, mabni alif niabatan dhammi. Kalau jamak, kalau jamak mudzakkar salim, mabni wau niabatan anil dhammah. Kalau tidak, antum PR cari di Al-Qur'an atau hadis yang mengandung kata-kata yang ada mengandung munada. Nanti hari Kamis yang akan datang kita bahas sebagai latihan ya, sebelum lanjut ke bab yang lain. Setelah munada apa coba? Maf'ul min ajli ya, maf'ul min ajli. Cukup sampai di sini saja. Insyaallah kita jumpa kembali hari Kamis yang akan datang. Subhanakallahum bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.